Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Nahmadu subhanahu ahadal maula. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu dalam kajian Bedah Tafsir Sya'rawi dalam acara program Penyejuk Kalbu, yang pada hari ini insyaallah kita akan berusaha untuk membedah ayat 121 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ayat ini merupakan penjelasan lanjutan dari ayat 120 Al-Baqarah yang telah dijelaskan sebelumnya. Kalau pada penjelasan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan aib orang-orang Nasrani dengan Yahudi dengan menyatakan bahwasanya mereka tidak akan pernah reda terhadap agama Islam. Mereka akan selalu berusaha untuk menarik orang-orang Islam masuk ke dalam agama mereka. Nah, apakah semua orang-orang Yahudi, semua para ahli kitab itu termasuk orang-orang yang termasuk dalam kecaman Allah Subhanahu wa taala ini? Jawabannya ada pada ayat 121 yang baru kita bacakan tadi. Bahwa ada sebagian orang-orang ahli kitab yang masih berpegang teguh kepada ajaran kitab mereka. Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, dan mereka itu beriman kepadanya. Tidak semua orang Yahudi dan orang Kristen ahli kitab sebelum pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci Islam. Mereka-mereka ini yang masih berpegang terhadap kitab yang asli, kitab yang belum mengalami perubahan, maka mereka mengimani keberadaan Islam dan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa ajaran syariat Islam. Keberadaan mereka ini diterangkan juga di dalam surat Ali Imran mulai ayat 113 sampai 115, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qaimatu yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika minas salihin. Ya. Tidak semuanya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini adalah orang-orang yang dendam kepada Islam. Laisu sawa. Ya. Ada sebagian mereka itu yasluna yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka itu rajin melaksanakan ibadah dan mereka itu memegang dengan ajaran-ajaran yang benar. Ya. Akan tetapi keberadaan mereka ini pada saat sekarang tidak ada lagi. Karena ahli kitab yang masih diakui sebagai orang-orang yang berpegang kepada ajaran syariat Nabi Musa dan Nabi Isa yang asli itu hanya ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini yang beriman kepada orang-orang ahli kitab yang masih original, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka berpegang masuk ke dalam Islam karena mereka meyakini keberadaan dan kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada masa Rasul ada terdapat jemaah Yahudi yang berjumlah 40 orang datang dari Sinai dipandu oleh Ja'far bin Abi Thalib bersyahadah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan keimanan karena telah membaca Taurat yang belum dirubah. Ya, demikianlah beberapa pengecualian terhadap ahli kitab pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya, mereka beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasul dan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil itu, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Redaksi ini menunjukkan adanya keseimbangan keseimbangan yang perlu digarisbawahi, bahwa segala sesuatu itu harus seimbang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keberadaan surga dan segala nikmat yang ada di dalamnya, maka untuk menyeimbangkannya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang keberadaan neraka dan berbagai azab yang ada di dalamnya. Tujuannya apa? Kalau seandainya Allah hanya berbicara tentang masalah nikmat surga saja misalnya, tanpa berbicara tentang azab yang ada di dalam neraka, maka ada kemungkinan orang tidak merasa takut dan mungkin akan terlena dengan cerita-cerita kenikmatan. Ya. Akan terkadang kalau terlalu banyak bercerita tentang masalah kenikmatan, orang akan lupa tentang bagaimana adanya punishment, adanya hukuman terhadap tindak kesalahan yang dilakukan apabila melanggar segala aturan-aturan untuk memperoleh nikmat tersebut. Jadi para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, jelaslah bahwa di dalam ayat ini, dulu pada masa Rasulullah pernah ada ahli kitab yang mereka itu diklaim oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang lurus dan orang-orang yang benar. Akan tetapi untuk konteks kekinian, setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi istilah ahli kitab. Ya. Karena semua agama-agama yang ada di dunia ini dianggap tidak sah oleh agama Islam kecuali kalau mereka mau berpegang teguh kepada agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerimanya dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Iya, menarik sekali nih kajian kita Ustaz Perdana. Kalau saya melihat kaitan ayat 120 dan 121 di mana disebutkan orang Yahudi dan Nasrani itu kalau mendapat petunjuk berarti dia mungkin juga masuk ke dalam agama Islam. Nah, sebagaimana di sini disebutkan, kalau dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia beruntung. Kalau dia tidak masuk ke dalam agama Kristen, dia kalau misalnya dia tetap kufur, tidak masuk Islam, maka dia termasuk orang yang merugi. Di sisi lain ditemukan bahwa mereka itu bukanlah ahli kitab. Jadi kalau misalnya orang Yahudi atau Nasrani masuk ke dalam agama Islam, itu bagaimana itu posisinya itu Pak Ustaz? Boleh gak dia habis itu keluar lagi ke dalam agama, kembali lagi ke dalam agama semulanya? Ya, pada saat Rasulullah SAW datang dengan membawa ajaran Islam, maka istilah ahli kitab ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang ada sebelum pada masa Rasul. Bila mereka sudah memeluk agama Islam, maka status label nama ahli kitab mereka itu sudah beralih menjadi Muslim. Ya, tidak ada lagi istilah ahli kitab, label ahli kitab, tapi semua yang memeluk agama Islam termasuk di dalam label Muslim atau Muslimah. Ada hal yang ingin saya pertanyakan untuk menambah wawasan kita bersama, yaitu ketika kita berbicara tentang ahli kitab, maka banyak sekali persoalan yang muncul, terutama tentang bagaimana bergaul dengan mereka, bagaimana bersikap secara muamalah, dan juga tentang masalah perkawinan. Nah, ini sekarang isu yang sangat lagi hangat ini, yaitu adanya kawin beda agama yang itu bukan punya ahli kitab saja, yang agama non kitab pun ya, bahkan banyak yang dikawinkan menurut agamanya masing-masing. Misalnya ketika si A beragama Konghucu dan si B beragama Islam, kawin pertama dia menurut Islam, kawin kedua dia di kelentengnya. Nah, ini bagaimana pandangan Islam terhadap ini, kehidupan mereka ini? Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, wala tankihul musyrikati hatta tu'min, wala amatum mu'minatun khairum musyrikati walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Ya, di dalam ayat ini secara jelas dan mendetail, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak ada lagi, tidak sah perkawinan antara orang Islam dengan orang non-Islam. Ya, kata-kata musyrik di sini diperuntukkan bukan untuk bagi agama-agama di luar agama Islam. Ya. Jadi setiap bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang antara Islam dengan non-Islam, perkawinan beda agama, secara hukum Islam itu dianggap tidak sah. Artinya dampak perbuatannya itu adalah orang itu selama dia status suami istrinya masih beda agama, maka dianggap sebagai orang yang melakukan perzinaan gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya dia melakukan ritual dalam dua bentuk? Yang pertama, perkawinan itu dilakukan di masjid misalnya, dan kemudian yang kedua dilakukan di gereja. Apakah ini mensahkan bentuk perkawinan mereka? Jawabannya adalah tidak benar seperti ini. Sama saja, sama seperti ketidaksahannya perkawinan mereka lakukan, walaupun itu dilakukan dalam dua bentuk, di masjid ataupun di kelenteng atau dimanapun mereka berada. Sebenarnya Ustaz, yang perlu saya pertegas ini supaya stressingnya terjelas, bahwa apa sebenarnya hikmah, kenapa ini dilarang? Toh ini kan bukan wilayah akidah, ini kan wilayah muamalat misalnya. Ini kalau seperti ini, apalah salahnya? Kan sebagian orang memikir seperti itu, toh akidah mereka juga satu. Hanya kalaupun tidak boleh, itu apa hikmahnya? Dan sejauh mana bahaya atau mudarat yang ditimbulkan dari perbuatan seperti ini? Iya, perkawinan itu bukan hanya bersifat muamalah. Di dalam semua tindak tanduk perbuatan manusia, aturan-aturan yang ada diajarkan di dalam Islam, semuanya itu mengacu kepada masalah teologi, tidak terlepas dari masalah ketauhidan, terutama sekali masalah perkawinan ini. Perkawinan adalah usaha untuk mewujudkan generasi-generasi masa depan, masa mendatang, yang kalau dalam Islam itu tujuannya membentuk keluarga yang sakinah dan untuk membentuk generasi yang militan terhadap Islam, orang-orang, generasi-generasi yang berpegang kuat dan teguh kepada agama Islam. Kalau seandainya terjadi perkawinan beda agama, ini otomatis anaknya nanti mau dibawa kemana? Iya, seandainya, iya, pasti orang tua itu merupakan yang memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap si anak. Mau jadi apa dia ke depan nanti? Ya, kehidupan rumah tangga itu adalah pendidikan pertama bagi si anak. Seandainya beda agama, nanti si anak akan melihat mana ini yang benar. Apakah agama ayahnya ataukah agama ibunya? Misalnya satu Islam, satu lagi Kristen. Ini dalam kehidupan kedepannya akan sangat mempengaruhi. Bukan tidak mungkin pada saat dia lebih sayang kepada ibunya yang beragama Kristen, kedepan dia akan memeluk agama Kristen. Seperti itu. Jadi sangat-sangat membahayakan nilai-nilai ketauhidan, karena si anak akan sangat terpengaruh dengan perbedaan agama yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Ya. Hikmahnya tadi adalah menyelamatkan agama ini dari berbagai kerancuan. Yang jelas sih kalau dilihat dari dialog kita ini, Ustaz Perdana, fenomena tersebut banyak sekali kita jumpai gitu kan. Jadi secara tegas Islam itu memang tidak bolehkan. Melarang ya Ustaz ya. Iya. Ya dalam artian ada hak yang betul-betul tidak benar kalau ada dari dua berlainan agama, Islam dengan non-Islam, kemudian diakadkannya di sini, satu lagi di tempat yang lain gitu kan. Dalam artian musyrik lah gitu Ustaz ya. Iya, benar sekali. Dari ayat Al-Baqarah, wala tankihul musyrikah itu sudah sangat jelas bahwa pada dasarnya secara hukum undang-undang syariat Islam tidak diperkenankan menikah beda agama, bagaimanapun bentuknya dan apapun caranya. Apakah menikah dengan dua bentuk, satu di kelenteng, satu lagi di dalam masjid, itu juga tidak diperbolehkan, ataukah dengan dalam bentuk pembaptisan saja misalnya di gereja, itu lebih-lebih tidak diperbolehkan lagi. Ya, karena di dalam ketika Islam itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, maka otomatis tidak ada lagi istilah ahli kitab dan tidak ada lagi istilah persamaan antara syariat Islam dengan syariat yang lain. Ini ada satu hal yang ingin saya tarik sebuah pengertian di sini yang aplikasi sifatnya pada masyarakat luas. Ternyata sebagian masyarakat tidak memahami persoalan ini dan menganggap persoalan perkawinan beda agama itu hal-hal yang wajar. Nah, ini banyak kasus saya lihat setelah adiknya kawin, yang perempuan maksudnya, yang kawin dengan yang laki, orang-orang non-Islam yang laki-laki, baru dia sibuk. Jadi ini bagaimana cara mengatasinya? Iya, apabila terjadi pernikahan beda agama, maka secara hukum keduanya harus dipisahkan, harus diceraikan. Tidak boleh selamanya, tidak boleh terus perkawinan dilanjutkan. Atau dengan cara lain, salah satu dari pihak yang berbeda agama itu mau memeluk agama Islam. Ini adalah solusi yang terakhir yang harus dilakukan. Ya, tidak mungkin rumah tangga itu terus dilanjutkan dalam kondisi terjadinya pernikahan secara beda agama ini. Tidak ada di sini kata-kata toleransi, tidak ada di sini ada rasa kasihan bagaimana nanti bagaimana begitu, tidak ada. Karena secara hukum apa yang dilakukan oleh kedua mempelai ini sudah merupakan satu tindak yang salah. Dan apabila memang sudah terlanjur, maka apabila tidak diceraikan, keduanya, salah satu dari kedua belah pihak yang memeluk agama non-Islam harus mau masuk ke dalam agama Islam. Baiklah, para pendengar RRI yang berbahagia, mungkin sebagai penutup kajian kita pada hari ini adalah bahwa untuk konteks kekinian, Islam hanya mengenal satu istilah yaitu umat Islam. Ya, tidak ada istilah antara dalam masalah-masalah pernikahan atau masalah-masalah yang sangat-sangat krusial itu ada istilah-istilah adanya toleransi antara Islam dengan non-Islam. Untuk masalah perkawinan misalnya, Islam hanya melegalkan perkawinan yang seagama, tidak dengan perkawinan yang berbeda agama. Demikianlah, pada akhirnya hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah lah yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sampai di sini kajian kita hari ini. Insyaallah pada kesempatan lain akan kita lanjutkan. Saya bersama dengan Ustaz Anapi, Ustaz Jenal dan Ustaz Safiar mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.